Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih karya al-imam Asy-Syaikh Syekhul Islam Asani Samsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar ma'ruf bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang permasalahan al-hijrah ilallah wa rasulih sampailah pada ayat Fafirru ilallah, Surah Az-Zariyat Al-Ayah Al-Hamsin, Surah Az-Zariyat ayat 50. Maka larilah kalian menuju Allah. Kita sedikit melanjutkan tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, menguatkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nukayyim tentang makna kandungan tafsir ayat Fafirru ilallah adalah mengandung pengertian hijrah ilallah. Pada apa yang kita baca sebelumnya, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan al-firaru ilallah, lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-firar mimma yukrihullahu dohiran wa batina ila ma yuhibbuhu dohiran wa batina. Lari dari perkara-perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah menuju perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lari dari kejahilan menuju ilmu. Lari dari kekufuran menuju iman. Lari dari maksiat menuju taat. Lari dari al-ghaflah, kelalaian, menuju zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Maka ini adalah semuanya masuk makna al-firaru ilallah. Lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah, menuju perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, faman istakmala hadhil umur faqad istakmala ad-dina kullahu. Siapa yang menyempurnakan perkara-perkara ini tadi, yakni bentuk-bentuk al-firar ilallah, lari menuju Allah, dia sempurnakan, lari dari maksiat menuju taat, lari dari kekufuran menuju iman, lari dari kelalaian menuju zikrullah, lari dari al-jahal menuju ilmu. Nah, ini semuanya kalau disempurnakan berarti dia menyempurnakan agamanya seluruhnya. Nah, menyempurnakan agamanya seluruhnya. Wa qad zala anhu al-marhub wa hasala lahu nihayatul muradi wal matlub. Maka akan hilang dari dia kalau sudah dilaksanakan ini sesempurna mungkin bentuk-bentuk lari ini tadi. Nah, maka pasti akan hilang dari dia perkara-perkara yang dia khawatirkan, yang dia takutkan menimpa dirinya. Dia akan selamat dari azabnya Allah, dia akan selamat dari murkanya Allah, dia akan selamat dari musibah, malapetaka, fitnah-fitnah yang mencelakakan dirinya. Selamat dia. Wa hasalalahu nihayatul murad wal matlub. Dan dia akan bisa menggapai, menghasilkan, mendapatkan puncak dari yang dia inginkan dan yang dia harapkan. Nah, selamat. Selamatnya ada dua. Selamat dari dan selamat memperoleh. Selamat dari yang dikhawatirkan, yang ditakutkan menimpa dirinya, dan selamat dia mendapatkan hasil yang dia inginkan, yang dia harapkan. Inilah ikhwan wa jazakumullah, ketika al-firar ilallah, lari menuju Allah, bergegas cepat menuju Allah dengan bentuk-bentuk yang tadi, lari dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah menuju perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia akan satu, selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan menimpa dirinya, ditakutkan menimpa dirinya, selamat dari siksa api neraka, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau selanjutnya, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, wa samallahu ar-ruju' ilaihi firaran li'anna fir-ruju' li ghairihi anwa'ul mukhawif wal makarih wa fir-ruju' ilaihi anwa'ul mahabi wal amni wassururi wassa'adati wal fauzi. Kata beliau, Allah Ta'ala menamakan ar-ruju' ilaih, kembali menuju Allah, kembali menghadap Allah, itu adalah firaran. Dengan kata firar, lari, bergegas cepat. Karena kalau kembali kepada selain Allah, itu justru akan mendapatkan berbagai macam-macam hal-hal yang dia khawatirkan, dia takutkan menimpa dirinya kalau larinya itu menuju selain Allah. Namun kalau lari itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan berbagai macam perkara yang dia cintai, dia senangi, dia harapkan, keamanan, kebahagiaan, dan keselamatan. Nah, ini hanya jazakumullah. Namanya lari, upaya menyelamatkan diri, itu kan pengin selamat. Nah gitu loh. Pengin selamat. Namanya orang lari dari hal yang ditakutkan, pengin selamat. Kalau larinya itu menuju kepada selain Allah, bukan selamat malah. Bukannya selamat yang didapatkan, bukan keamanan yang didapatkan, bukan kebahagiaan yang dia peroleh. Sebaliknya. Namun kalau lari itu betul-betul kepada Allah, maka disitulah betul-betul dia selamat, aman, senang, tenang, tentram, bahagia. Nah itu, inilah yang disebut hakikatul firar, hakikat lari itu di sini. Nah, kenapa tadi al firaru mimma yukrihullah ila ma yuhibbuhullah, lari dari perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah murkai, menuju perkara-perkara yang Allah cintai. Nah, maka disebutkan bahasanya adalah al-firar, lari, upaya menyelamatkan diri. Nah, upaya menyelamatkan diri, ikhwan wa jazakumullah. Makanya perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jagalah kalian. Jadikanlah wiqayah, pembatas. Artinya hindari, jauhi diri kalian dan keluarga kalian dari terkena api neraka. Jauhkan, tinggalkan, cepat lari, selamatkan. Kemana? Ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan. Selamatkan keluarga dari kejahilan menuju ilmu. Selamatkan keluarga dan diri kita dari kekufuran menuju iman. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari maksiat menuju taat. Demikian. Maka kalau upaya ini kita usahakan, kita upayakan, semakin kita sempurnakan, sempurnalah agama kita. Nah, fayafirul abdu min qada'ihi wa qadarihi ila qada'ihi wa qadarihi. Perhatikan. Maka seorang hamba lari dari ketentuan dan takdirnya Allah menuju ketentuan dan takdirnya Allah. Gimana ini? Nah, lari dari ketentuan dan takdirnya Allah menuju ketentuan dan takdirnya Allah. Nah, ikhwan wa jazakumullah, kita mengimani bahwasannya takdir binisbah kepada kita itu ada dua. Nah, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Kita sangat takut kalau kita ini ditakdirkan menimpa diri kita, terkena kita kejelekan-kejelekan. Nah, kita takut kalau kita ini kena musibah. Musibah mengenai badan kita saja kita takut, apalagi musibah mengenai agama kita, batin kita. Maka kita takut kalau menimpa kita ini dosa, kemaksiatan, kemurkaannya Allah, azabnya Allah. Nah, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun itu kita takut kalau menimpa kita. Kita pun menuju takdirnya Allah. Ya, ini kita menuju ketaatan, menuju keimanan, menuju surganya Allah. Nah, sakit itu sudah takdirnya Allah, ketentuan Allah. Tapi kita takut. Ya kan? Kalau kita ini kena sakit, khawatir, apalagi sakitnya parah, apalagi menghalangi kita dari aktivitas kita, khawatir, takut kita. Maka kita usaha menuju takdir Allah yang baik. Apa? Sehat walafiat, jaga makanan, nah, jaga minuman, jaga istirahatnya, berdoa kepada Allah. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah, kita pun kembali kepada Allah, minta sehat, minta afiat, kan bukannya begitu. Itulah namanya lari dari takdir menuju takdir. Satu kisah yang sangat indah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, di dalam bab Kitabut Tibb, kitab kesehatan, kedokteran. Nah, ihwanizakumullah, kisah yang masyhur, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongan dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika hendak ke Syam. Nah, Syria sekarang. Maka diberitakan kepada beliau bahwasanya Syam ini sedang tertimpa musibah, yakni taun, wabah penyakit, penyakit yang mewabah. Naam. Ikhwan jazakumullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diberitakan demikian, apakah akan melanjutkan perjalanan masuk Syam atau kembali ke Madinah? Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan, panggilkan kepada saya tokoh-tokoh Muhajirin, orang-orang Muhajirin, panggil. Setelah dimintai pendapat, orang-orang Muhajirin ternyata khilaf, berbeda pendapat. Ada yang menyarankan untuk tetap berangkat masuk Syam. Ada yang menyarankan, jangan, kita kembali. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta, panggilkan orang-orang Ansar. Panggil orang-orang Ansar. Ternyata sama, khilaf juga. Maka Umar kemudian panggilkan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, generasi-generasi awalnya Quraisy. Panggilkan sesepuh-sesepuh Quraisy. Nah, mereka sepakat, jangan, kita mesti kembali. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan, besok saya akan naik unta saya dan kembali, hendaknya kalian ikut. Nah, maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan untuk kembali, tidak jadi melanjutkan perjalanan masuk Syam. Berkatalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, ya Umar, apakah engkau akan lari dari takdirnya Allah? Nah, kalau Allah takdirkan tidak kena apa-apa, sekalipun masuk kan tidak akan apa-apa. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na'am, ya, saya lari, kita lari dari takdir Allah menuju takdirnya Allah. Perhatikan, ini pembahasan kita ini, yang sudah kita jelaskan tadi. Kita lari dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah. Kemudian beliau memberikan perumpamaan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sekiranya engkau naik unta dan turun di lembah, di hadapanmu ada dua lembah. Yang satu ini lembah adalah hijau, banyak rerumputan. Yang satunya adalah lembah yang kering dan tandus. Bukankah kalau engkau bawa untamu itu ke lembah yang kering dan tandus, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah? Dan kalau kamu bawa kepada lembah yang hijau penuh rerumputan, itu juga sudah takdirnya Allah. Mana yang kamu pilih? Kalau kita disuruh pilih mana? Ya yang bagus kan begitu. Cari yang bagus. Naam, ikhwan jazakumullah. Artinya kita ini disuruh ikhtiar, berusaha. Ini jelek, ini buruk, ini dosa, ini maksiat, ini jalan neraka. Jelek, hindari. Hindari. Walaupun itu memang sudah diciptakan oleh Allah adanya kemaksiatan, adanya kejelekan, bahkan neraka diciptakan oleh Allah, ditakdirkan ada oleh Allah, namun kita diperintahkan usaha untuk menghindarinya. Menuju apa? Yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah selamat, sehat, walafiat, bahagia, senang, surganya Allah, taat, baik, itu kan takdirnya Allah. Nah, ini hanya jazakumullah. Apalagi setelah itu tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Karena waktu tadi waktu dikumpul-kumpulkan oleh Umar cari pendapat tadi, Abdurrahman bin Auf enggak ada. Beliau punya hajat sehingga enggak ada. Datanglah. Beliau memberitakan qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku sungguh mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a fil qaum bihi fala taqdamu anfusakum. Kalau terjadi taun itu pada sebuah kaum, maka janganlah kalian mendatanginya. Naam. Wa idza waqa'a wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Awkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau wabah itu terjadi sementara kalian ada di tengah kaum itu, di daerah itu, maka jangan kamu keluar lari dari wabah penyakit itu. Maka beliau pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertahmid, naam, memuji Allah Subhanahu wa taala karena keputusannya sama persis dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, tambah kuat. Sebelum datang hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya pemahaman yang tepat. Naam, tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Naam, selama bisa usaha ikhtiar. Naam, selamatkan diri. Ini ada daerah merah bahaya. Naam, ini ada daerah hijau, sejuk, menyenangkan. Ya tentulah ke daerah yang sejuk, menyenangkan, aman. Ragu saja tidak, khawatir saja tidak, kan begitu. Kalau ke dekat-dekat daerah yang merah, bahaya, paling tidak minimalnya takut-takut, khawatir-khawatir, terus was-was, kan begitu. Tapi kalau daerah aman, gitu. Nah, ajaran safety kan juga begitu. Iya Pak Basari. Nah, ini gitu. Ajaran safety juga begitu. Naam. Jauhi daerah bahaya. Makanya kalau ada daerah itu sekarang ini ihwanul jazakumullah dimanapun ada tempat berkumpul. Nah, tempat penyelamatan diri. Kan begitu. Itu mesti lokasinya jauh dari hal-hal yang ada ancaman. Nah, gitu. Ihwanul jazakumullah. Inilah makna yakni al-firar min qada'ihi wa takdirihi ila qada'i wa takdirihi. Qada'i wa qadrihi. Lari dari ketentuan dan takdirnya Allah menuju ketentuan dan takdirnya Allah yang lain. Ini. Dalam sebuah kisah ikhwan jazakumullah, saya lupa riwayatnya, masyhur adalah juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang Yahudi mencuri. Naam. Mencuri. Ehwan jazakumullah. Maka ditanyakan kepada dia, "Kamu benar mencuri? Kenapa kamu mencuri?" "Iya, saya mencuri, memang sudah ditakdirkan oleh Allah saya ini ternyata mencuri." Langsung diputuskan Umar penjara. Nah, orang Yahudi ini bilang, "Ya Umar, kenapa engkau penjara saya? Saya ini mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Allah saya jatuh pada mencuri." "Ya, kamu mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu dipenjara juga sudah takdirnya Allah." Diamlah dia. Mau apa? Nah, ihwanu jazakumullah. Ya. Begitu. Berbuat jelek alasan takdir. Nah, walaupun kejelekan-kejelekan itu, keburukan-keburukan memang sudah Allah ciptakan, akan pasti ada. Ditakdirkan oleh Allah. Wa nabluku bisyarri wal khairi fitnah. Kami timpakan ujian kepada kalian dan yang kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan, ujian buat kalian. Namun yang Allah perintahkan adalah yakni ikhwan yazakumullah untuk melakukan yang baik-baik. Nah, Allah memang menciptakan dan mengadakan adanya maksiat, tapi kan juga Allah mengadakan ketaatan, taat. Mana yang Allah perintahkan? Suruh taat. Loh, kenapa kamu pilih maksiat? Nah, ikhwan yazakumullah, perhatikan, ini penting. Qada kauni wa qada usyari harus difahami dengan benar. Ketentuan Allah yang memang secara penciptaan ada, Allah adakan. Yang buruk, yang jelek, sakit, maksiat, ada lubang, ada jurang dan sebagainya, Allah Ta'ala ciptakan. Tapi kan juga ada yang baik-baik diciptakan oleh Allah. Ini secara qada kauni, ketetapan Allah secara keberadaannya, penciptaannya memang Allah Ta'ala ciptakan. Namun yang kedua adalah qada' usyari, ketentuan Allah yang secara syariat, mana yang Allah perintahkan. Apakah kita disuruh melakukan yang jelek ataukah yang baik? Maka jawabannya yang baik. Maka jangan ngambil cuma satu qada', takdir. Nah, harus kita ambil takdir secara syari, qada' usyari. Sama halnya antara sehat dan sakit, semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Mana yang kamu pilih? Tentulah kita ini milih yang sehat. Maka kita cari makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang aman dari penyakit. Itu usaha kita. Giliran makanan untuk menjaga badan kita, kita tahu. Giliran untuk urusan surga dan neraka, sok alasan takdir. Nah, tidak tahu. Nah, ini ihwanul jazakumullah. Kalau kita ada usaha menyelamatkan badan kita dari ancaman penyakit, dari ancaman mara bahaya jatuh ke dalam jurang, terkena lubang, duri dan sebagainya, maka begitu juga harus ada usaha untuk agama kita selamat dari berbagai mara bahaya. Mestinya demikian. Inilah, perhatikan, ini ihwan jazakumullah, pengertian yang dibawakan oleh beliau bahwasanya al-firar, lari itu adalah lari dari qada' dan qadarnya Allah menuju qada' dan qadarnya Allah. Bisa dipahami ya? Nah, inilah ihwan jazakumullah, yakni pengertian al-firaru ilallah. Nah, tadi kita lanjutkan. Fayafirul abdu min qada'i wa qadarihi ila qada'i wa qadarihi. Maka seorang hamba lari dari ketentuan dan takdirnya Allah menuju ketentuan dan takdirnya Allah yang lain. Nah, inilah makna tadi kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa kullu man khaffat minhu, wa kullu man khifta minhu fararta minhu illallah ta'ala. Semua yang kamu takutkan dari dia, kamu lari menjauh dari dia kecuali kepada Allah. Kamu takut kepada Allah, justru engkau semakin dekat kepada Allah. Ini bedanya. Naam, ikhwanun jazakumullah. Fa innahu bihasabil khaufi minhu yakunul firaru ilaih. Karena sesuai seiring takutnya seseorang kepada Allah, maka dia pun punya usaha lari menuju Allah sesuai dengan kadar rasa takutnya kepada Allah. Perhatikan ini. Naam, ikhwan jazakumullah, ini namanya adalah takut kepada Allah, lari menuju Allah untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau takut kepada selain Allah. Takut dari api, lari semakin jauh dari api. Takut dari gempa, lari semakin jauh dari daerah yang kena gempa. Takut dari tsunami, lari semakin jauh dari daerah yang kena tsunami, kan begitu. Tapi kalau takut kepada Allah, lari bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keselamatan datangnya dari Allah. Ya kan? Ini bedanya. Ikhwan jazakumullah. Maka sesuai kadar takut seseorang itulah dia akan punya usaha lari kepada Allah. Nah, menuju Allah. Enggak takut dosa, akhirnya tidak mendekat kepada Allah, semakin jauh kepada Allah. Karena enggak takut kepada Allah, saat itu rasa takutnya hilang atau menipis, akhirnya santai melakukan dosa maksiat. Tapi kalau saat itu takut kepada Allah, di depannya terbayang azabnya Allah, dia pun semakin mendekat kepada Allah, menangis. Naam, semakin mendekat. Ikhwan jazakumullah, bahkan menangis karena takutnya kepada Allah, dia semakin ingat kepada Allah. Ini namanya al-firar minallah ilallah, lari dari Allah menuju Allah, lari dari takut kepada Allah menuju untuk mendapatkan cintanya Allah, lari dari takdir-takdir yang buruk, yang jelek, agar tidak menimpa dirinya, dia pun menuju takdir Allah, mendekat pada takdir Allah yang baik-baik. Naam. Kemudian ayat itu makanya bersambungnya setelahnya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sembahan-sembahan yang lain. Dan ini adalah kata beliau, hada minal firari ilallah, bal hada aslul firari ilaih, ini adalah lari menuju Allah, bahkan ini adalah pokok asal lari menuju Allah, yakni lari dari syirik menuju tauhid. Naam, lari dari kufur menuju iman. Lari dari al-jahlu billah menuju al-ilmu billah. Lari dari bodoh tidak tahu tentang Allah menuju berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lari dari al-jahl billah ila ma'rifatillah. Naam. Demikianlah keterangan yang sangat bagus, persis seperti yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Dan lebih detailnya, lebih jelasnya beliau melanjutkan. Kita kembali kepada kitab Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan. Jadi nanti kalau kita lewat membaca Al-Quran lewat surah Adz-Dzariyat, nah ketemulah kita ayat fafirru ilallah, artinya kita tahu, maknanya sudah tahu kita, larilah menuju Allah. Ya, bukan berarti kita pulang langsung ambil training, ya kan, ganti kaos, jaket, nah, lari keliling lapangan. Enggak. Hafirru ilallah, itu tadi keterangannya. Naam, ikhwan jazakumullah. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah selanjutnya, fafirru ilallah wa tauhidul matlub minal abdi wal firaru minallah ilaih. Dan tauhid yang diperintahkan adalah dari seorang hamba adalah al-firaru minallah ilaih, lari dari Allah menuju Allah. Pokoknya itu adalah tauhid, keimanan. Kemudian kita lanjutkan. Al-firaru minallah ilaih, lari dari Allah menuju Allah. Wa tahta min wa ila fi hadza sirrun adimun min asrarit tauhid. Lari dari Allah menuju Allah, di bawah kata min, dari, dan ila menuju, dari menghindari sesuatu menuju. Nah, maka ini terdapat rahasia sirrun adim, rahasia yang agung, yang mendalam, min asrori tauhid, dari rahasia-rahasia tauhid. Nah, Fa innal firara ilaihi subhanahu yataddamanu ifradahu bitalabi wal ubudiyati walawazimiha minal mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkul wasyairi manazilil ubudiyah. Karena lari menuju Allah Subhanahu wa taala itu mengandung mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, bitalab dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wal ubudiyah dan peribadahan kepada Allah, walawazimiha dan kemestian-kemestian untuk tegaknya ibadah kepada Allah. Ya, makanya ayatnya setelah fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin, maka selanjutnya Allah taala memerintahkan fala taj'alu, nah, janganlah kalian menjadikan ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, yang diterangkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi adalah aslul firar. Pokoknya orang lari menuju Allah adalah dalam hal tauhid. Maka kata beliau di sini juga, ini mengandung rahasia tauhid. Nah, rahasia itu maksudnya makna yang mendalam, yang paling dalam, yang perlu disibak, diketahui. Nah, karena itulah intinya tauhid. Ikhwanu jazakumullah. Fa innal firara ilaihi subhanahu, karena lari menuju Allah itu adalah mengandungi untuk mentauhidkan Allah dengan menjalankan ketaatan, perintah-perintahnya Allah, peribadahan dan kemestian-kemestian yang harus berupa cinta kepada Allah, khasyah takut kepada Allah, wal inabah kembali kepada Allah, wa tawakkul bertawakal berserah diri kepada Allah, wasairi manazil ubudiyah dan seluruh posisi-posisi potensi peribadahan kepada Allah. Wa huwa mutadamminun li tauhidil ilahiyah allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul shalawatullah wa salamu 'alaihim ajma'in. Maka hal itu mengandungi tauhid uluhiyah yang sepakat, kompak semuanya, sepakat seruan para rasul, dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam, shalawatullah wassalamu 'alaihim ajma'in. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para rasul semuanya. Naam. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibut taud. Naam. Makanya ikhwanul jazakumullah, karena ini adalah perkara yang paling esensial, yang paling mendasar. Perintah fafirru ilallah, perintah menuju Allah adalah tegaknya tauhid, ini pokoknya. Maka seluruh dakwahnya para rasul intinya juga itu. Naam. Tidak Nabi Nuhnya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi, para rasul, tak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, tegaknya tauhid al-uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ayat yang mengandung itu ikhwanul jazakumullah adalah menjadi ayat yang paling besar, ayat kursi. Surat yang mengandung hal itu menjadi surat yang paling besar. Naam, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Naam, surah Al-Ikhlas dan surah-surah yang lain yang di situ mengandung tauhid dan perkara-perkara yang memerintahkan kepada tauhid, keharusan dan kewajiban tegaknya tauhid, menjadi surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Karena memang mengandung tauhid, bahkan tiga macam tauhid semuanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dan jalan, cara menuju ke sana pun juga disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kemestian jalan yang harus ditempuh. Dan juga mengandung jalan yang harus dihindari, harus dijauhi agar selamat tegaknya tauhid. Ghairul maghdubi alaihim walad dhalin. Nah, ini hanazakumullah. Ini surah Al-Fatihah ini makanya lengkap dia. Lengkap pokok-pokok. Nah, seluruh dalam Al-Qur'an semuanya terangkum lengkap di dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab, induknya kitab. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab, karena itulah pokoknya. Masya Allah, sudah waktunya ternyata, enggak terasa. Pembahasannya semakin asik memang. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan di sini ya, Han. Assalamualaikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.